Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menyatakan qala, bahwa Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman dan ada hamba-hambaku yang kafir. Fa'amma man qala, adapun siapa yang berkata, mutirna bi fadlillah, kami mendapatkan hujan dengan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika mu'minun bi. Maka kata Allah, dialah orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil amwa, bil anwa, dan kafirun bil kawakib. Dan dia mengingkari bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bil naw'i kada, bahwa kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Fadhalika kafirun bi, maka orang itulah yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ikhwanul na'azakullah, kalimat ini mengingatkan kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian, maka ada di antara kalian yang mukmin, ada di antara kalian yang kafir. Ternyata di dalam hadis ini disebutkan bahwa penyebab mukmin dan kafirnya adalah kaitannya dengan hujan. Siapa yang menyatakan hujan itu dari Allah, pemberian dari Allah, fadilah dari Allah, maka dia beriman. Sedangkan siapa yang menyatakan ini karena bintang ini, karena bintang itu, maka dialah yang kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Ikhwan ibn a'azakullah, al-musannif rahimahullah menyatakan fihi tafat pun lil imani fi hadzal mawdi'. Di sini hendaklah seorang muslim mukmin jeli terhadap imannya, perhatian betul kepada keimanannya, yakni harus menjaga, karena keimanan bisa berubah. Sebab kalimatnya disebutkan dengan asbaha, pagi ini. Artinya, bisa jadi kemarin masih beriman, tapi pagi ini jadi kafir. Ikhwani fillah na'azakum, berarti al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berganti, bisa berubah, bahkan bisa hilang. Sehingga kata musannif, bahwa syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan labudda minat tafattun fil iman. Harus setiap kita memperhatikan imannya masing-masing. Dipupuk terus, dijaga terus, jangan sampai berkurang, apalagi hilang. Fayushiru ilal ikhlas. Berarti di sini mengajarkan agar kita ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah dan memurnikan keyakinan qada wal qadar. Semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi harus dimurnikan dengan keyakinan itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa itu. Juga barakallahu fikum, kata musannif juga selanjutnya, wafihi tafattun lil kufri fi hadzal mawdi', juga berarti kita harus memperhatikan sebaliknya, kekafiran. Kalau tadi memperhatikan keimanan, tafattun bil iman, untuk menjaganya. Kalau sekarang tafattun bil kufri, untuk menghindarinya. Artinya hati-hatilah dengan yang namanya kekafiran, ternyata lafaz kita mengucapkan kalimat yang ringan, wah, terjadi hujan. Ini karena bintang ini. Itu sudah cukup dikatakan kufur. Karena tidak meyakini yang menakdirkan adalah Allah. Tidak meyakini bahwa yang memberikan fadilah tersebut adalah Allah. Ini bahaya sekali. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, masuk Islam itu mudah, tapi keluarnya lebih mudah lagi. Masuk Islam itu mudah, tapi keluarnya lebih mudah lagi. Hanya kalimat sederhana, seseorang ternyata yahwi finnar sad'ina kharifa. Innal abda la yatakallam bi kalima. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat, la yara laha balan. Dia tidak menganggap apa-apa pada kalimat itu. Menganggap enteng. Ternyata yahwi biha finari jahannam sad'ina kharifa. Ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam sejauh 70 musim. Eh, 70 tahun. Hanya karena satu kalimat. Na'am barakallahu fikum. Sebagian para ulama mengatakan bahwa itu kufur ni'mah. Tetapi barakallahu fikum, kufur ni'mah bisa menjadi kufur yang mengeluarkan dari Islam. Jika dia benar-benar juhudan, menentang kenikmatan yang Allah berikan, menentang fadilah yang Allah berikan. Dan ini barakallahu fikum. Rasulullah SAW menasehati mereka setelah salat subuh tadi, karena masyarakat kaum muslimin ketika itu dari kalangan Arab sudah terbiasa sebelum Islam mengkaitkan segala sesuatu dengan bintang. Kalau bintang ini muncul, akan terjadi begini. Kalau bintang yang sana yang muncul, akan terjadi begitu. Ila akhiri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ketika mensyarah hadis Zaid ibn Khalidini. Wa kanatil Arab, idha tala'a najmun minal masyriq wa saqata akhar minal maghrib, fahadasa inda dhalika matarun. Aurihun. Orang Arab meyakini di zaman jahiliyah, kalau bintang dari timur muncul dan bintang yang di barat tenggelam, maka akan terjadi di muka bumi hujan atau angin yang keras. Baik. Faminhum man yansibuhu ila tali'. Ada yang mengkaitkannya dengan yang terbit. Wa minhum man yansibuhu ilal gharib. Ada yang mengkaitkannya dengan bintang yang terbit, ada yang mengkaitkannya dengan bintang yang tenggelam. Oh, ini karena bintang itu terbit. Ada lagi yang berkata, oh, ini karena bintang itu tenggelam. Maka terjadilah hujan, terjadilah angin, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan termasuk barakallahu fikum, kebiasaan yang salah. Di kalangan orang-orang Arab ataupun yang selain Arab, kalau bersyukur begini kita bisa bertemu, masya Allah, itu menyebutkan dengan kalimat wa min husni tali', wa min husni tali', di antara bagusnya bintang yang terbit kita bisa bertemu di sini. Begitu kebiasaan itu barakallahu fikum kadang-kadang masih terbawa, padahal sudah Islam. Sudah sekian ratus tahun di tengah-tengah keislaman. Tetapi sama saja, sebagian mereka masih terbiasa mengatakan, wa min husni tali', wa min husni tali'. Arti-hati, jangan ikut-ikutan. Kalimat wa min husni tali' itu mirip dengan ucapan jahiliyah, di antara hikmah, di antara hasan, kebaikan, disebabkan yang tali', yang terbit dari bintang. Ikhwan ibn a'azakullah, hanya saja kita enggak mengatakan bahwa orang yang mengucapkan itu keluar dari Islam, tidak. Karena itu hanya kebiasaan di lidah, tapi bukan i'tiqadan, bukan keyakinan. Tapi itu cukup kemunkaran yang berat. Karena kalimat itu yang biasa diucapkan oleh jahiliyah wa min husnil tali', di antara kebaikan bintang yang terbit. Kalau di luar Arab biasanya mengkaitkan dengan sesuatu yang lain. Apakah malam ini atau siang ini? Malam ini memberikan kepada kita. Kok malam yang memberikan? Emang malam menakdirkan? Emang malam Tuhan? Ini barakallahu fikum, kebiasaan-kebiasaan yang salah. Dalil berikutnya yang dibawakan oleh musannif rahimahullah dalam masalah istisqa bil anwa adalah qala al musannif rahimahullahu taala wa lahuma, dan juga diriwayatkan oleh keduanya. Yani diriwayatkan barakallahu fikum oleh Bukhari dan Muslim juga. Wa lahuma min hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Secara makna yang di dalamnya ada kalimat qala ba'dhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ada orang-orang yang berkata laqad sadaqa nau'u kadza wa nau'u kadza. Sungguh benar, sungguh tepat bintang ini, sungguh persis bintang itu. Ketika ada kejadian, begitu hujan, oh benar bintang ini terbit, langsung hujan. Sadaqa nau'u kadza, sadaqa nau'u kadza. Maka karena sebab itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sungguh aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat munculnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan ini sumpah kalau saja kalian mengetahui, sumpah yang besar. Innahu laqur'anun kirim. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia, di dalam kitabim maknun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin, yang diturunkan oleh rabbul alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah dengan berita ini kalian tidak yakin dan kalian menjadikan rizki kalian, kalian jadikan syukur kalian terhadap rizki yang diberikan pada kalian adalah tukadzibun, adalah kalian mendustakan. Barakallahu fikum. Ibn Abbas meriwayatkan bahwa ini ayat-ayat ini sebab turunnya adalah tentang ucapan mereka yang meyakini hujan ini karena bintang ini, panas ini karena bintang itu, atau angin ini karena bintang ini, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafir. Di antara manusia ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Bersyukur dan yang kufur nikmat. Qalu hadhihi rahmatullah. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berkata, tapi bintang ini pernah muncul dan pas hujan. Qala fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka turunlah ayat ini. Aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Yuqsimu bima syaa'a min khalqihi, dan ini barakallahu fikum sebagai catatan penting bahwa Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apapun dari ciptaan-ciptaannya. Membanggakannya, menyombongkannya, karena Allah yang paling pantas untuk sombong. Allah bersumpah dengan arsy, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah. Tetapi manusia, kita tidak boleh membesarkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dengan Nabi saja enggak boleh, apalagi dengan benda-benda lain. Maka kalau bersumpah, wallahi, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah jatuh ke dalam syirik. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Qala fatakunu innahu laqur'anun kirim. Sesungguhnya itu adalah benar-benar Al-Quranil Kirim. Kalimat la di situ silatan li ta'kidin nafi. Fataqdirul kalam laysal amr kama za'amtum fil Qur'ani annahu sihr au kahana, bal huwa Qur'anun Kirim. Di sini barakallahu fikum ada makna bahwasanya innahu laqur'anun kirim yang diterjemahkan itu adalah sebenar-benarnya Al-Qur'an, karena di sana ada takdir dari sesuatu yang tidak tersurat tetapi tersirat, tidak tertulis tetapi terpahami. Yakni seakan-akan menyatakan tidak seperti yang mereka katakan, tidak seperti yang mereka ucapkan bahwa Qur'an ini seher, atau Qur'an ini adalah buatan, atau Qur'an ini adalah perdukunan dan seterusnya. La, innahu laqur'anun kirim. Sesungguhnya ini benar-benar Al-Qur'anul Kirim. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah tentang makna qawlihi fala uqsimu ay falaysal amr kama taqulun. Tidaklah seperti yang kalian katakan. Tetapi aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang bahwa ini benar-benar Al-Quranul Kirim. Sehingga laknya bukan menafikan qasam, bukan menafikan sumpah. Fala uksimu, ada yang menerjemahkan dan aku tidak bersumpah. Bukan. Tetapi tidak, ini membantah ucapan-ucapan mereka. Aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum bahwa ini benar-benar Al-Qur'anul Kirim. Barakallahu fikum. Mawaqi'in nujum, tempat-tempat beredarnya bintang atau tempat-tempat munculnya bintang-bintang. Kata Ibn Abbas, yakni nujumul Qur'an. Bintang-bintang Al-Qur'an, kata Ibn Abbas. Fainahu nazala jumlatan lailatal qadari minas sama'il ulya ila sama'id dunya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan secara keseluruhan, langsung dari langit secara keseluruhan sampai ke langit dunia, itu secara keseluruhan. Baru kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW mufarraqan, dirincikan sedikit demi sedikit, fisinina ba'du, di dalam beberapa tahun. Tsumma qara'a Ibnu Abbas al-ayah, kemudian Ibnu Abbas membaca fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila akhirih. Berarti menurut tafsir Ibnu Abbas, mana mawaqi'uha, tempat-tempat bintang-bintang tadi, maksudnya tempat turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Itu kata beliau. Wa qala Mujahid mawaqi'in nujum, adapun Mujahid berpendapat bahwa mawaqi'in nujum adalah tempat-tempat terbitnya bintang-bintang. wa masaqituha, dan tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang. Waqtarahu Ibnu Jarir. Pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala, atau yang dianggap rajih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Halaman 203 jilid ke-27. Wa 'ala hadza fatakunu al-munasaba bainal muqsam bihi wal muqsam 'alaihi huwa al-Qur'an min wujuh. Berarti barakallahu fikum. Kalau dengan tafsir Ibn Abbas, muqsam bihi dan yang muqsam 'alaihi, kedua-duanya Qur'an. Bersumpah dengan mawaqi'in nujum, ternyata maknanya tempat-tempat turunnya Al-Qur'an yang dirincikan itu. Sedangkan yang muqsam 'alaihnya, innahu laqur'anun 'adzim. Aku bersumpah dengan tempat-tempat turunnya Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini muqsam, yang ini muqsam 'alaih. Dari beberapa alasan. Pertama, an-nujum ja'alaha Allahu yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Kenapa kok Al-Qur'an disebut bintang-bintang kalau dengan tafsir yang pertama tadi? Karena bintang-bintang itu dijadikan sebagai petunjuk arah. Dijadikan sebagai petunjuk arah. Sedangkan Al-Quran sama, dijadikan petunjuk. Sebagaimana di dalam ayat, وَبِنْ نَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Yani terbimbing ke arah mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Dengan bintang-bintang. Al-Quran juga sama. Yahdi bihillah. Allah akan berikan petunjuk hidayah dengan Al-Quran. Yahdi bihillah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan Al-Quran. Itu satu sisi. Bintang menjadi petunjuk arah di dalam kegelapan, sedangkan Al-Quran menjadi petunjuk jalan di dalam kegelapan kebodohan. Yuhtada biha fi dhulumatil ghayyi wal jahl. Fatilka hidayatun fi dhulumatil hissiyah, wal Quran hidayatun fi dhulumatil ma'nawiyah. Berarti bintang-bintang menjadi petunjuk di dalam kegelapan yang benar-benar kegelapan hissiyah, sedangkan Al-Quran memberikan petunjuk dalam kegelapan ma'nawiyah. Kegelapan dengan makna kebodohan, kegelapan dengan makna kesesatan. Sehingga wajar kalau dijuluki dengan nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Falanya ke arah lain. Tidak seperti yang mereka katakan. Uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Dengan tempat-tempat bintang. Tempat-tempat turunnya bintang. Ternyata bintang-bintang ini apa? Ditafsirkan ayat-ayat yang turun. Barakallahu fikum. Fajama'a bainal hidayatin. Ma'ama fin nujumi minazinatu muahirah. Juga yang kedua, kalau bintang-bintang itu bisa menjadi perhiasan, Al-Quran juga menghiasi. Sehingga wajar dikatakan bintang-bintang. Adapun nujumi minazinatu zahirah, bintang-bintang itu perhiasan zahir. Walaqad zayyanna samaa'a. Kami telah indahkan langit-langit dengan bintang-bintang. Wa fil Qur'ani min az-zinatil baathinah. Sedangkan Al-Qur'an perhiasan batin. Wa ma'a ma fin nujumi min ar-rujumi lisyayatin. Alasan ketiga. Kalau bintang-bintang bisa menjadi pelempar-pelempar setan, sehingga setan tersungkur dengan lemparan bintang-bintang, Al-Quran juga melempar syayatin, al-insi wal-jin, tumbang semua syubhat-syubhat syaitaniyah. Tumbang semua syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh syaitan dengan qala Allah, dengan Al-Qur'an. Baik. Sehingga kalau engkau meruqyah orang yang kena jin, menjadi cerit kan? Loh, kenapa cuma dibacakan Al-Qur'an saja? Itu barakallahu fikum. Al-Qur'an memiliki tiga sifat yang tadi, bukan cuma tiga, maksudnya punya tiga sifat yang sama dengan bintang, yaitu memberikan petunjuk, yang kedua menghiasi, yang ketiga melempar setan. Wan-nujumu ayatul masyhurah al-ayaniyah wal-Qur'anu ayatul matluwah as-sam'iyah. Sisi berikutnya, kenapa Quran disebut bintang-bintang? Karena bintang-bintang ayatul masyhudah al-iyaniyah, bintang-bintang itu tanda-tandanya jelas terlihat gamblang, semua orang bisa lihat. Wal-Quran sama, ayatul matluwah as-sam'iyah, ayat-ayatnya yang dibaca, yang didengar, semuanya bayyinah, semuanya jelas. Ma'ama fi mawaqi'ha 'inda al-ghurub min al-'ibrah wad-dilalah 'ala ayatihi al-qur'aniyah, bersama dengan itu tempat-tempatnya ketika terbenam juga memiliki ibrah, memiliki pelajaran, memiliki tanda-tanda, memiliki dalil dilalah 'ala ayatihi al-qur'aniyah, tentang ayat-ayat al-qur'aniyah. Wa mawaqi'ha 'inda an-nuzuli dzakara Ibnu Qayyim, demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Qul ibn na'azukum Allah, ketika terbenamnya, ketika terbitnya terlihat ada ibrah di sana. Ayat-ayat Qur'aniyah juga demikian, ada ibrah, ada pelajaran di sana. Wa mawaqi'ha, dan tempat-tempatnya ketika nuzul, ketika turun juga sama. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Dan ini adalah sumpah, kalau saja kalian tahu, adalah sumpah yang besar. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai inna hadzal qasam alladhi aqsamtu bihi laqasamun 'adzim. Sesungguhnya sumpah yang aku bersumpah dengannya ini sumpah besar. Law ta'lamuna 'azamatahu, kalau saja kalian tahu betapa agungnya, betapa besarnya sumpah ini. La'azzamtumul muqsim bihi 'alaihi, niscaya kalian akan mengagungkan pula yang dia bersumpah karenanya. Karena ini sumpah besar. Maka yang bersumpah atau yang sumpah itu digunakan untuknya juga besar. Perlu ditentukan mana muqsam dan mana muqsam alaih. Al-muqsam bintang-bintang tadi, demi tempat-tempat terbitnya bintang. Ini muqsam, bintang-bintang. Wal-muqsam alaih adalah Al-Quran. Innahu la-Quranun azim. Ini muqsam alaih. Berarti sumpah ini dipakai untuk membesarkan Quran. Kalau sumpahnya sudah besar, apalagi yang muksam alaihnya. Apalagi yang sumpah itu dipakai untuknya, yaitu Al-Quran. Lebih besar lagi. Lebih agung lagi. Itu maksudnya. Qawlu innahu laquranun kirim. Hada huwal muksam alaih. Ini muksam alaihnya, Al-Quran. Hada huwa al-muqsam alaih wa huwa al-Qur'an, yaitu Qur'an. Ay wa annahu wahyullahi wa tanziluhu wa kalamuh, karena Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah dan merupakan ucapan Allah, maka tentunya sangat agung sempurna, karena ucapan Allah yang maha sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna ucapan Allah, sidqan wa adla, kebenarannya dan keadilannya, kebenaran pada semua berita-beritanya dan keadilan pada semua hukum-hukumnya. Ini Al-Quran. La kama kama yaqulul kuffar, tidak seperti apa yang diucapkan oleh kuffar. Innahu sihrun aw kahanatun aw syi'run, tidak seperti apa yang diucapkan oleh orang kafir bahwa Al-Qur'an itu sihir, Al-Qur'an itu perdukunan, Al-Qur'an itu adalah syair-syair. Tidak. Bal huwa Qur'anun Karim, bahkan itu adalah Qur'anun Karim, ay 'azimun katsirul khair. Makna karim adalah yang agung dan yang banyak kebaikannya. Li'annahu kalamullah. Karena itu adalah kalamullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fawasafahu bima yaqtadi husnahu wa kathrata khairihi wa manafi'ahu wa jalalatahu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah sifati Al-Quran itu dengan yang menunjukkan betapa bagusnya, betapa banyaknya kebaikannya, betapa banyaknya manfaatnya, dan betapa tingginya. Fa innal karim, karena makna karim, huwal bahi, al-kathirul khair, au baha, al-kathirul khair, al-azimun nafa'. Makna karim adalah sangat agung, besar, banyak kebaikannya, dan banyak manfaat. Wa huwa min kulli syai'in ahsanahu. Karim itu adalah pada segala sesuatu yang terbaiknya. Wa afdalahu, yang paling afdalnya. Dalam bahasa Arab, kalau engkau memilih sesuatu sejenis, tapi ada yang paling bagus, dikatakan karim. Akan dikatakan yang palingnya adalah karim atau akram. Inna akramakum indallahi atqakum. Idzan al-karim fi kulli syai'in ahsanuhu. Al-karim dalam segala sesuatu adalah yang paling bagusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil karam, dan Allah sifati dirinya dengan al-karam. Dan wa wasafa bihi kalamahu, dan mensifati kalamnya, ucapannya, Al-Qur'annya juga dengan al-karam. Wa wasafahu bihi arsyahu, Allah sifati arsynya arsyun karim. Wa wasafahu bihi ma kathura khairuhu, Allah sifati semua yang banyak khairnya. Wa husnu manzaruhu wa hasuna manzaruhu minan nabat, disebutkan dengan sifat karim juga. Apa? Semua yang banyak manfaatnya, semua yang indah ketika dipandang. Hasuna manzaruhu minan nabat, dari pohon-pohonan, akan disebut karim. Walidzalika fassara salaf al-karim bil hasan. Oleh karena itu para salaf menafsirkan makna karim adalah al-hasan. Qala al-Azhari rahimahullah, al-karimu ismun jami'un lima yuhmad. Al-karim adalah nama dari segala sesuatu yang terpuji. Wallahu ta'ala karimun jamilun fi'al. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan karimun jamilul fi'al, yang sangat bagus semua yang dikerjakannya. Wa innahu laqur'anun karim yuhmad. Maka ketika dikatakan al-Qur'anul karim, ini al-Qur'an yang memiliki sifat karam, ini pujian yang sangat tinggi. Lima fihi minal huda, karena pada Qur'an ada hidayah, ada bayan, ada penjelasan, ada ilm, ada hikmah. Ada petunjuk, huda, ada penjelasan, bayan, ada ilmu, dan ada hikmah. Fi kitabim maknun. Maknun ay mu'azzam, yang diagungkan. Fi kitabin mu'azzamin mahfub muwaffar, di dalam catatan yang agung, yang dimuliakan, yang dijaga. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kalau kalimat kitabun maknun, walaupun maknanya adalah mahfubun mu'azzam, kalian agak asing atau kita agak asing mendengarnya. Tapi kalau kita katakan kitabun mahfub, mulai mendekat. Oh, jadi kayak lauhul mahfuz. Naam. Itu lauhul mahfuz. Kitabin maknun ini, kitabun mahfuz, adalah lauh al-mahfuz. catatan yang terjaga, yang sangat mulia. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ikhtalafa al-mufassirun, para ahli tafsir berselisih tentang kitab maknun ini. Qila, dikatakan huwa al-lawhul mahfuz, yang dimaksud adalah lawhul mahfuz. Baik. Wassahihu anna al-kitab alladhi annahu wa anna kitab alladhi bi aidi al-malaika huwa al-madhkur fi qawlihi ta'ala. Dan benar bahwa kitab yang ada di tangan-tangan para malaikat itulah yang disebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala fi suhufin mukarramah, di lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, bi aidi safarah, di tangan-tangan para safarah, para utusan-utusan Allah dari para malaikat, kiramin bararah. Kiram sifat yang tadi, karam. Tapi ini mensifati malaikat. Kiram bararah. Wa yadullu ala annal kita annahu alkitabu alladhi biyadil malaika. Bahwa yang menunjukkan bahwa lembaran itu adalah lembaran yang dipegang di tangan para malaikat adalah ucapannya la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan. Siapa al-mutahharun yang disucikan? Al-malaika. Yang Allah sifat dengan kiramin bararah, yang sangat mulia, yang sangat baik, yang disifati dengan yadkurunallaha la yafturun, selalu berzikir dengan kepada Allah dengan tidak pernah bosan, enggak pernah berhenti. Yang disifati dengan yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Apalagi sifat-sifat malaikat? Ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Apalagi? Sekian banyak sifat-sifat mulia dari sifat malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kalimat la yamassuhu illa al-mutahharun, berkata Ibn Abbas, al-kitabul ladhi fis sama, yaitu kitab yang ada di langit sana, yang dipegang oleh malaikat. La yamassuhu illa al-mutahharun, ya'ni al-malaika. Berkata Qatada, la yamassuhu indallahi illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Fa amma fid dunya, adapun yang di dunia, fa innahu yamassuhul majusi an-najis wal munafiqur rijis, dipegang oleh majusi yang najis, dipegang oleh munafik yang rijis. Iya kan, itu yang di dunia. Masa majusi juga megang, masa orang kafir juga megang, yang nyetaknya juga mereka, percetakan Al-Quran. Siapa yang punyanya? Ternyata orang kafir. Orang Cina. Lu ngapain? Kau mencetak Al-Quran? Ya, keuntungan. Taib. Yang nyetaknya Muslim. Jasa pengirimannya siapa? Sama saja yang ngambil, yang numpuk, yang ngemas. Tidak semuanya Muslim. Ada munafik, ada yang gak sholat, ada yang macam-macam manusia. Berarti kalau yang mutahharun, yang tidak dipegang kecuali oleh yang mutahharun, adalah yang di langit sana, indal malaikatil kiram. Ikhtara hadzal qaul katsirun. Pendapat ini dipilih oleh sekian banyak orang, sekian banyak ulama. Minhum di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, wa rajjahahu, dan beliau merajihkannya. Berkata Ibnu Zaid, za'amat Quraisyun anna hadzal qur'an tanazzalat bihi syayatin. Quraisy, ini musyrikin Quraisy dulu, menentang Rasulullah SAW dan menuduh bahwa Quran itu diturunkan oleh syaitan. Apa maknanya? maknanya menuduh. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min qawlil kufur. Mereka menuduh Rasulullah SAW ini kemasukan jin dan dibisikkan dengan bisikan-bisikan jin begitu, syaitan. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan mengatakan wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Sungguh Al-Quran ini bukan diturunkan oleh syaitan-syaitan. Dan tidak pantas bagi mereka. Dan mereka enggak akan bisa. Innahum anis sam'i la ma'zulun. Bahkan mereka mendengarnya saja enggak bisa. Ma'zul, terpisah. Uzila, terpisah dari pendengaran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dibantah dengan penafian ini dan dibantah pula dengan pernyataan bahwa Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Quran ini enggak disentuh kecuali para mutahhar. Al mutahharun yaitu para malaikat, bukan syayatin. Syaitan enggak akan sanggup, enggak akan bisa. Kepanasan mereka, terbakar mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Manusia yang kena kerasukan syaitan diruqyah menjerit-jerit, apalagi setannya sendiri yang mega, enggak akan bisa. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza qaulun jayyid. Kata Ibnu Katsir, ini pendapat yang bagus. Innahu qaulun jayyid. Wa la yakhruj 'anil qauli qablahu, dan tidak keluar dari pendapat yang sebelumnya. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah di lauhil mahfud. Sama saja. Quran yang di tangan malaikat atau Quran yang di lauhil mahfud tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat. Qala al-Bukhari fi sahihih, berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, la yajid ta'amahu illa man amana bihi. Enggak akan mendapati kelezatan Quran kecuali orang yang beriman. Taib, kalau demikian, berarti tidak berkait dengan hukum memegang Al-Quran. Karena ada yang mengkaitkannya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka kalau engkau mau menyentuh Quran, sucikan dirimu dengan wudu. Kalau yang rajih bahwa itu adalah Quran yang di lauhil mahfud sana, atau yang indal malaika, maka tidak ada kaitannya dengan itu. Sehingga boleh memegang Al-Quran dalam keadaan tidak suci? Boleh. Hanya saja para ulama berbicara tentang yang afdal. Karena ini kitab yang mulia, jangan dipegang kecuali setelah engkau berwudu. Bahkan beberapa ulama membawakan riwayat-riwayat yang lain tentang sunnahnya untuk mensucikan diri sebelum memegang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadza min isharatil ayah wa tanbihiha. Wa huwa annahu la yataladzad bihi wa biqiraatihi wa fahmihi wa tadabburihi illa man yashhad annahu kalamullahi takallama bihi haqqa. Kata Ibnul Qayyim, ini isyarat, peringatan, bahwasanya tidak mungkin orang itu merasa lezat dengan Quran, yataladzat bihi, tidak mungkin merasa lezat dengan membacanya, dengan memahaminya, dengan mentadaburinya, tidak mungkin akan merasakan lezat kecuali orang yang meyakini bahwa ini benar-benar ucapan Allah, yang Allah takallama bihi haqqa, yang Allah benar-benar berbicara haqqan, sebenar-benarnya. Maka dia akan merasa lezat, ini ucapan Allah. Kamu mendapatkan risalah surat dari temanmu, senang, semangat dibaca. Bagaimana kalau ada orang yang lebih mulia dari itu tulis membawa surat kepada kamu, lebih semangat lagi. Bagaimana kalau lebih mulia lagi? Bagaimana lebih mulia lagi? Bagaimana kalau engkau dapat surat dari Presiden Jokowi? Hah? Wah, Presiden surati saya. Kan begitu. Dibaca enggak kira-kira? Ya semangat dibaca. Ini barakallahu fikum, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Tinggi. Dan ucapannya ada di rumah-rumah kalian. Kenapa enggak dibaca? Kenapa enggak dipelajari? Dan enggak merasa lezat, kok aneh? Karena tidak yakin. Karena kurang yakin kalau ini benar-benar ucapan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, sehingga biasa-biasa saja. Tetapi mereka-mereka yang yakin, wa yashhad annahu kalamullah, meyakini bahwa ini benar-benar ucapan Allah yang Allah berbicara dengannya, yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan disampaikan oleh nabinya kepada umatnya, maka dia akan semangat. Ucapan Allah, ucapan pencipta langit dan bumi. Maka akan yataladzad bihi wa biqiraatihi wa bifahmihi wa bitadabburihi ila akhirih. La yanalu ma'anihi illa man lam yakun fi qalbihi min haraj biwajhin min alwujuh. Enggak akan bisa mendapatkan makna-maknanya kecuali orang yang di hatinya tidak ada rasa enggan, enggak ada rasa berat dari sisi manapun. Kalau ada, gak akan bisa mendapatkan makna-maknanya yang benar. Tetapi kalau dia benar-benar meyakini ini ucapan Allah, kalamullah, dan dia benar-benar meyakininya, maka dia akan bisa memahaminya. Biiznillahi ta'ala. Qala akharuna, berkata pendapat yang lain. La yamassuhu ilal mutahharun, ai minal jannabati wal hadas, tidak disentuh oleh kecuali oleh yang suci. Pendapat kedua mengatakan bahwa maksudnya adalah janabah wal hadas, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang bersih. Bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil. Qala wa lafdul ayati khabarun wa ma'nahu talab. Memang ayat ini berita, tapi maknanya adalah perintah, jangan disentuh. Tidak menyentuhnya kecuali yang suci. Tetapi maknanya jangan disentuh kecuali oleh yang suci. Bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Wa qalu, akhirnya mereka berkata, wal murad bil qur'ani hauna al mushaf. Kalau maknanya adalah orang yang bersih dari hadas besar, hadas kecil, berarti Quran yang dimaksud bukan yang indal malaika, bukan yang di lauhil mahfud, tetapi al-murad bil-Quran ha-huna al-masahif, al-mushaf. Berarti yang dimaksud al-Quran di sini adalah mushaf. Wahtaju ala dhalika bima rawahu Malik fil Muwatta. Mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, anna inna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallam li Amr ibn Hazm, bahwa di antara surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu wasallam untuk Amr ibn Hazm, an la yamassal Quran illa tahir, jangan menyentuhnya kecuali yang tahir. Isnaduhu la ba'sa bihi, dikatakan sanadnya tidak mengapa. Demikian barakallahu fikum, dua pendapat dari para ulama. Qalu tanzilum min rabbil alamin, diturunkan dari Allah rabbul alamin. Katibu kathir, ay hadal quran munazzalun min Allah rabbil alamin. Berkatibu kathir, yani al-Quran ini diturunkan dari Allah rabbul alamin. Walaysa kama yaqulun, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang tersebut, ini adalah sihir, ini adalah syair, dan seterusnya. Bal huwal haqqul ladzi la miryata fihi, bahkan ini adalah kebenaran yang enggak ada keraguan padanya. Laisa wara'ahu haqqun nafi', enggak ada di balik itu kebaik kebenaran yang bermanfaat sama sekali, kata Ibnu Katsir. Wa fi hadhil ayah annahu kalamullah takallama bihi, dan menunjukkan di dalam ayat ini kalau tanzilum mir rabbil alamin, benar-benar ucapan Allah yang Allah berbicara dengannya. Walaysa kamitslihi syai, dan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nadiruhu, dan yang semirip dengan itu, walakin haqq haqqal qawlu minni. Dan ucapan yang hak dariku, kata Allah. Kalimat dariku, yakni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi tanzilun minallah, min rabbil alamin, berarti minallah. Juga ayat lain, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haq. Katakan, ini diturunkan oleh ruhul qudus, malaikat Jibril, min rabbika, dari Rabbmu, bil haqqi. Min rabbil alamin, min Allah, min rabbika, semuanya dengan min yang bermakna dari Allah. Ayat-ayat tersebut dan yang semakna dengan itu, isbatu uluwillahi ta'ala ala khalqih, menunjukkan bahwa ini benar-benar kalamullah, Al-Quran benar-benar ucapan Allah, dan bahwasanya menunjukkan Allah Maha Tinggi. Dari mana menunjukkan Allah Maha Tinggi? Kalimatnya diturunkan, berarti di mana Allah? Di atas. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah daripadanya, ada di sini bukan di atas, tidak akan dikatakan diturunkan. Apalagi kalau adanya di bawah, bukan diturunkan, dia angkat ke atas. Tidak. Allah katakan diturunkan dari Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Walhamdulillah, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat jelas gamblang. Fa innan nuzul wa tanzil allati ta'aqqalahu al-'uqul wa ta'rifuhu al-fitr huwa wusulu syai'i min a'la ila asfal. Karena yang namanya turun atau diturunkan, yang dipahami oleh akal-akal sehat, yang dipahami oleh fitrah-fitrah, adalah berpindah dari yang atas kepada yang bawah. Baru dikatakan turun. Dipindahkan dari yang tinggi ke tempat yang rendah, dikatakan turun atau diturunkan. Wala yaruddu alaihi qawluhu wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwajim. Dan tidak membantah atasnya ucapan, dan kami turunkan untuk kalian al-an'am, binatang-binatang ternak, thamaniyata azwaj, 8 pasang binatang ternak. Itu juga tidak akan jadi alasan dan tidak bisa jadi alasan untuk membantah. Mengapa? Lianna naqul, karena kita berkata, innal ladhi anzalaha fawqa samawati fa anzalaha lana bi amrih. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan dari atas langit-langitnya, dia juga yang menurunkan kepada kita perintah-perintahnya. Jadi ada yang protes, emang kalau diturunkan masih dari atas? Ya, iyalah. Enggak. Allah turunkan binatang ternak, emang dari atas? Sebagian orang agak bingung. Padahal sesungguhnya mudah dijawab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan apa yang dari langit, dan juga menurunkan perintah dari langit. Kun, jadilah, maka jadilah binatang-binatang ternak itu. Maka Allah akan perintah, Allah turunkan binatang ternak tadi, karena Allah yang memerintahkannya, yang mengaturnya dari atas sana. Yang Allah ciptakan, dari mana Allah ciptakannya? Dari atas ketinggiannya. Kun, jadilah, maka jadilah dia. Oh, kami turunkan binatang ternak. Barakallahu fiikum. Tidak ada perdebatan atasnya, walhamdulillah. Berkata Muqayyim rahimahullahu ta'ala, wa dhikru tanzil mudhafan ila rububiyatihi. Dan kalimat tanzil itu diidhafahkan kepada rububiyahnya. Rabbil alamin. Tanzilu min rabbil alamin. Disebut Rabb. Ar-Rabb artinya dari rububiyahnya. Yang mustalzima limulkihi lahum wa tasarrufihi fihim. Yang rububiyah itu berkait dengan apa? Dengan kepemilikannya, milik Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasarrufihi, dan Allah bisa melakukan apapun pada miliknya. Rabbul alamin artinya alaman ini milik Allah, Allah bisa atur sekehendaknya. Wa hukmihi alaihim, dan Allah bisa menghukumi sekehendaknya. Wa ihsanihi wa in'amihi alaihim, dan Allah juga yang memberikan ihsan, memberikan kebaikan, memberikan kenikmatan-kenikmatan pada seluruh alam tadi. Wa anna man hadza sya'nuhu ma'al khalq, dan yang seperti ini keadaannya bersama makhluk-makhluknya, maksudnya keadaannya memiliki, menguasai, mengatur, menghukumi. Kaifa yaliqu bihi ma rububiyyatihi tamma an yatrukahum suda. Yang demikian keadaan rububiyahnya, yang menciptakannya, yang memeliharanya, yang mengaturnya, bagaimana mungkin yang memiliki rububiyah yang sempurna, bagaimana mungkin akan meninggalkan manusia dan jin ini tanpa diberi petunjuk? Sudan maknanya tanpa diberi hidayah. Apa akan dibiarkan sudan sia-sia? Ayasabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Wayada'ahum hamalan, dan dibiarkan dalam keadaan enggak diatur, enggak dikasih hukum, enggak dikasih syariat. Yakhluquhum abasa, diciptakan dengan abas, kesia-siaan. Enggak mungkin. Dengan sifat rububiyah Allah yang maha sempurna, enggak mungkin membiarkan makhluk-makhluknya tanpa aturan syariat. Tidak mungkin la ya'muruhum wa la yanhahum, tidak menyuruh, tidak melarang. La yusibuhum wa la yu'aqibuhum, tidak menghukum, tidak membalas dengan pahala, tidak mengazab, tak mungkin. Allah yang memiliki rububiyah yang tamah tidak akan membiarkan manusia sia-sia. Pasti akan diatur, diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi bimbingan, diberi berbagai macam aturan-aturan yang membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. Qala wa aqarra bi anna al-Qur'an. Faman aqarra bi anna rabbul alamin. Siapa yang mengakui, meyakini bahwa dia Allah Rabbnya seluruh alam, maka dia akan mengikrarkan aqarra bi anna al-Qur'an tanziluh. Pasti dia akan mengikrarkan pula bahwa Qur'an adalah ucapannya yang diturunkan olehnya. Ala rasuli, kepada rasulnya. Wastadalla bi kaunihi rabbal alamin ala thubuti risalati rasulih. Dan juga dengan dikatakan rabbul alamin, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah benar-benar utusannya. Kalau Al-Quran benar, berarti yang diberi wahyu, yaitu Rasul, juga benar. Benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا الاستدلال اقوى واشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق. Bukti ini lebih kuat daripada bukti-bukti dengan mukjizat-mukjizat. Lebih kuat bukti adanya Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar rasul. Wa in kanat dalalatuha aqrab ila adhani umum an-nas. Walaupun Al-Quran ini penunjukannya lebih dekat untuk bisa dipahami oleh keumuman manusia. Wa tilka innama takunu li khawasil uqala. Sedangkan yang ini, yang lain, lebih dekat kepada orang-orang khusus yang benar-benar uqala, yang benar-benar cerdas. Afa bihadal hadisi antum mudhinun. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Ini baru ayat yang menjadi syahid tentang pembahasan siapa yang mengatakan hujan dengan bintang, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini di akhir ayat yang disebutkan, yaitu kalimat أَفَبِلَا بِهَذَا الْحَدِسِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. Apakah dengan hadis ini kemudian kalian berbuat idhan, bermain-main, tidak serius? Wa taj'aluna rizqakum, dan menjadikan rizki yang Allah berikan pada kalian, yakni hujan, itu rizki yang diberikan pada kalian. Annakum tukadzibun, justru kalian dustakan kalau itu dari Allah. Attafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. نواصل درسنا إن شاء الله بعد صلاة الظهر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.